Di sini maqtadahu khitabus syar'i, sesuatu yang dikandung oleh khitabus syar'i, pernyataan syariat dalam terjemahannya. Khitabus syar'i maksudnya adalah Alkitab As-Sunnah. Artinya sesuatu yang dikandung oleh Al-Qur'an dan hadis. Dalam bahasa mudahnya, sesuatu yang ditunjuki oleh dalil. Ya, sesuatu yang ditunjuki oleh dalil Al-Qur'an atau hadis. Atau juga sesuatu yang ditunjuki oleh dalil naqli, yaitu dalil Al-Qur'an dan hadis. Kemudian penulis mengatakan wal muradu bi qaulina al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat fi'l qawlan aw fi'lan ijadan am tarkan. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik melakukan atau meninggalkan. Maksudnya adalah sesuatu yang ditunjuki oleh dalil syar'i, baik Al-Quran atau hadis, yang berkaitan dengan perbuatan kita. Kita ini kan mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang-orang yang dibebani untuk beribadah. Muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal. Itu dibebani untuk ibadah. Nah, apa saja dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan mukallaf? Baik dalil-dalil tersebut berupa talab atau takhir atau wada'. Maka ketika berkaitan dengan amalan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ataupun berupa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka penulis mengatakan fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad tidak masuk dalam cakupan ini dan tidak dapat dinamakan hukum dalam istilah ini. Maksudnya apa? Dalam istilah hukum tidak berkaitan dengan keyakinan. Hukum tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Kita di dalam masalah hukum tidak membicarakan tentang keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada para malaikat, keyakinan kita kepada para rasul, para kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Ini enggak ada berkaitan dengan ini. Kalau berbicara masalah hukum. Hukum itu membicarakan perbuatan hamba. Perbuatan seorang hamba. Atau ucapan seorang hamba. Apakah kalau ini perbuatan dikerjakan halal atau haram? Ini dikerjakan wajib atau sunnah? Ini dikerjakan makruh atau haram? Dan seterusnya. Tidak berkaitan dengan keyakinan. Itu namanya hukum di dalam istilah ilmu usul fikih. Dan tidak dapat dinamakan hukum dengan istilah ini. Taib. Kemudian penulis mengatakan wal muradu bi qaulina al mukallaf ma min sya'nihim at taklif fa yashmulu as-saghir wal majnun. Mukallaf maksudnya adalah orang yang dibebani, yang diberi beban taklif, jadi tidak mencakup anak kecil dan orang gila. Jadi kan pengertiannya apa? Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat, sesuatu yang dikandung oleh dalil, baik berupa Al-Quran atau hadis, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan sudah kita bahas bahwasanya dalam istilah hukum tidak membicarakan keyakinan, tidak membicarakan masalah akidah, tapi membicarakan masalah perbuatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, seperti sholat, hukum sholat, hukum puasa, hukum apalagi, hukum zakat, hukum haji, hukum berzikir, hukum berdoa. Nah, itu yang dibicarakan di dalam masalah hukum, ya, tidak dibicarakan masalah keyakinan. Nah, sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Mukallaf. Siapa itu mukallaf? Seluruh yang di sini disebutkan orang yang diberi beban taklif, diberi beban ibadah. Diberi beban ibadah. Nah, di sini bedanya kadang-kadang kaum tasawuf mereka saking asik masuknya di dalam perkara hati, akhirnya menyatakan tidak ada yang dibebani untuk ibadah. Salah satu pernyataan yang sangat tegas dikatakan oleh mereka, ana a'buduhu wa ya'buduni. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Fa anna yukallaf. Maka siapa yang diberi beban untuk beribadah? Sedangkan di dalam hukum syariat ada namanya Allah, ada namanya makhluk. Allah sang pembuat syariat, makhluk yang melaksanakan syariat tersebut. Makhluklah yang mukallaf. Nah, ini namanya mukallaf, orang yang dibebani beban untuk ibadah. Tidak akan pernah sama makhluk sampai kepada derajat khaliq. Tidak akan pernah sama. Ya. Siapapun dia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan sampai kepada derajat khaliq. Bahkan gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi adalah Abdullah, hamba Allah yang diberi beban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya mukallaf. Nah, di sini disebutkan mukallaf maksudnya adalah orang yang diberi beban. Diberi beban untuk taklif. Taklif itu ibadah. Diberi beban untuk ibadah. Tapi sebenarnya, para ikhwah, ibadah ini bukan beban. Kenapa? Karena ibadah ini adalah dia sesuatu yang kalau kita kerjakan, maka niscaya akan membahagiakan kita dunia akhirat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka sebenarnya dia bukan beban yang berat. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya tidak ada ibadah yang merupakan beban berat. Semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, inna hadha din, inna dina yusrun, lan yushaddad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Nah, itu maksud mukallaf. Kita lanjut ya. Ini saya sekarang menjelaskan tentang apa itu hukum dan ini pengulangan. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat, yaitu sesuatu yang ditunjuki oleh dalil Al-Quran hadis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, yang berkaitan dengan amaliyah, dengan amalan, dengan ucapan. Mukallaf itu orang yang diberi beban untuk ibadah, baik berupa tolab, kata penulis di sini tolab, permintaan. Wal muradu biqaulina min tolab al-amr wan nahyu sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Talab, permintaan, maksudnya perintah dan larangan, baik bersifat kewajiban ataupun keutamaan. Artinya begini, di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada redaksi dari Allah yang merupakan permintaan. Permintaan itu bisa dua macam. Bisa perintah mengerjakan sesuatu atau permintaan menjauhi sesuatu. Itu namanya talab. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan permintaan dari Allah. Hukum yang berkaitan dengan permintaan dari Allah. Hukum yang berkaitan dengan permintaan dari Allah maksudnya adalah hukum yang berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu dari Allah atau hukum yang berupa larangan untuk menjauhi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya talab. Talab itu artinya permintaan. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta riba. Ini berupa permintaan atau tidak? Permintaan. Tapi permintaannya jenisnya apa? Larangan. Nah, itu hukum. Itu yang dibicarakan di dalam perkara hukum, yaitu redaksi Al-Qur'an atau hadis yang diberikan kepada para hamba, orang-orang yang mukallaf, berupa permintaan. Permintaannya bisa berupa perintah mengerjakan sesuatu, atau permintaannya bisa berupa larangan, yaitu menjauhi sesuatu yang dilarang. Saya beri contoh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di sini apa berarti? Permintaannya berupa perintah. Nah, kemudian di sini disebutkan maksudnya perintah dan larangan, baik bersifat kewajiban atau keutamaan. Perintahnya ada yang berupa kewajiban, sholat, zakat, puasa, bulan Ramadan, haji, ya, bagi yang mampu wajib. Atau berupa afdaliyah, keutamaan, sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, qabliyah, duha, witir, tahajud, keutamaan. Tetapi tetap diperintahkan. Begitu juga larangannya. Larangannya ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Nah, seperti itu. Itu namanya talab. Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang sekali lagi saya menjelaskan tentang apa pengertian hukum. Dan ini pelajaran yang telah lalu. Karena pelajaran kita sebulan sekali. Jadi saya harus mengulang. Kemudian sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab atau takhyir. Apa itu takhyir? Yaitu perkara yang mubah. Takhyir artinya memilih. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Istilahnya adalah apa? Mubah. Ya, mubah. Makan nasi, boleh. Makan, boleh tidak makan. Mubah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian, atau wadha'. Wadha'. Wal muradu biqaulina aw wad'in as-sahih wal fasid wa nahwihima mimma wada'ahu asy-syari'u min 'alamatin wa awsafin lin-nufuz wal ilgha'. Wada' maksudnya adalah sahih atau sah, dan fasid atau rusak, serta tanda-tanda dan sifat-sifat sejenis yang ditetapkan oleh syariat, yaitu pembuat syariat, yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu. Nah, salah satu yang berkaitan dengan hukum adalah, kalau tadi kan permintaan. Permintaan berupa, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Yang kedua, mubah. Yang ketiga, wadha'. Wadha' itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariat untuk menyatakan ini sah, atau untuk menyatakan ini rusak, ini fasid. Ini amalannya sah, ini amalannya rusak. Seperti misalkan akad jual beli. Ya, akad jual beli. Kalau seandainya yang dijual adalah barang yang haram, minuman keras, alat-alat musik, kemudian hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, jual bangkai, babi, darah, maka jual belinya menjadi apa? Menjadi rusak. Ini namanya wadha'. Ya, menjadi rusak. Kalau terjadi jual belinya, maka jual belinya fasid atau batil, rusak. Nah, itu namanya. Biasanya hukum wadha' ini diletakkan di dalam akad, transaksi, perjanjian, seperti itu. Tapi bisa juga dikatakan bahwa hukum rusak, hukum wadha' ini di dalam ibadah-ibadah praktis bisa. Seperti misalkan sholat tidak menutup aurat. maka sholatnya rusak. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu namanya. Nah, kita sampai di situ. Pembicaraan kita tentang pengertian ahkam. Sekarang kita masuk kepada hal yang baru. Yaitu penulis mengatakan, aqsamul ahkami syar'iyyah. Macam-macam hukum syariat. Tadi kita belajar definisi hukum. Sekarang macam-macam hukum dalam syariat Islam. Penulis mengatakan, tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain, taklifiyatin wa wad'iyatin. Hukum-hukum syariat dibagi menjadi dua, taklifiyah dan wad'iyah. Ini istilah, susah untuk kalau diterjemahkan. Ya, hukum taklifiyah. Jadi hukum dibagi menjadi dua. Hukum dibagi dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Kalau ada yang bertanya, apa itu hukum tadi sudah kita jelaskan. Hukum adalah sebuah dalil baik dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Mukallaf. Dan saya menasihatkan, pakailah istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama. Perbuatan mukallaf. Kalau kita pakai istilah mudah, perbuatan hamba. Ya, tapi sebagian orang ada yang suka, tidak suka dengan istilah-istilah ulama. Tapi istilah yang mudah bagi dia. Tapi kita harus paham apa itu mukallaf. Dalil dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Yang berupa, apa tadi? Permintaan, tolab, atau takhyir, yaitu pilihan, atau wada', yaitu berupa penetapan akan sesuatu. Nah, itu namanya hukum. Baik. Tadi sudah saya jelaskan tentang hukum secara aqsamul ahkam asy-syar'iyyah, pembagian hukum. Di sana ada dua pembagian. Ya. Yang pertama taklifiyah. Taklifiyah artinya adalah pembebanan. Tapi ingat istilahnya, taklifiyah. Ya. Dan saya sering menulis karena biar tidak salah dalam penyebutan. Taklifiyah, pembebanan. Ada yang kedua, yaitu apa? Wad'iyah. Ini yang kita katakan tadi, wada', wada'iyah. Artinya peletakan. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, wada'iyah ada erat kaitannya dengan apa? Dengan transaksi, akad, jual-beli, akad nikah, akad persetujuan, dan seterusnya. Ini wada'iyah. Yang biasa digunakan sah, rusak, batil, dan seterusnya. Kalau ini nanti pembicaraan tentang beban, wajib, mandub, mubah, haram, makruh. Ini wada'iyah. Nah, sekarang kita membicarakan poin ini. Ya. Poin ini. Penulis mengatakan fattaklifiyatu khamsatun, al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubahu. Hukum taklifiyah ada lima, yaitu wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Wajib, mandub, istilahnya mandub ya, mandub. Ya, muharram, makruh, dan mubah. Berarti dia ada lima. Ambil sini. Yang pertama, al-wajib. Kemudian yang kedua, al-mandub. Yang ketiga, al-mubah. Yang keempat, al-makruh. Yang kelima adalah al-muharram. Muharram. Sengaja saya tulis biar tidak salah baca. Ini istilah-istilah syariat atau istilah-istilah yang dipakai oleh ulama di dalam kitab-kitabnya. Al-wajib, al-mandub, al-mubah, kemudian al-makruh, al-haram, al-muharram. Kalau kita wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Seperti itu. Tapi saya ingin mengenalkan istilah yang dipakai oleh para ulama. Kemudian penulis mengatakan, فَخَرَجَ kemudian فَالْوَاجِبُ لُغَةً أَسَّاقِطُ وَاللَّازِمُ. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan satu-satu tentang hukum taklifiyah. Menjelaskan satu-satu tentang hukum taklifiyah. Beliau mengatakan, فَالْوَاجِبُ لُغَةً As-saqitu wal lazim. Wajib secara bahasa, sakit, yang jatuh, yang gugur. Dan lazim, yang tetap. Ini secara bahasa. Ya, karena ilmu usul fikih sangat erat kaitannya dengan bahasa, bahasa Arab. Secara istilah berarti, ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam, yaitu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam, artinya secara harus. Ilzam itu artinya harus. Ketika kita katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis di sini mengatakan kas salawatil khams, contohnya adalah salat lima waktu. Ini wajib. Contohnya adalah salat lima waktu. Baik. Kata-kata wajib disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافْ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Ketika haji, ya, maka hendaklah orang-orang yang menunaikan ibadah haji berzikir kepada Allah. فَإِذَا وَجَبَتْ, jika telah selesai جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Kalau seandainya telah selesai hajinya, kemudian dia sembelih hadiyunya, maka boleh dia memakan hewan hadyu tersebut. Nah, di sini kata-kata wajabat. Wajabat artinya gugur. Sebagaimana arti wajib secara bahasa. Yang artinya tadi adalah gugur, yang jatuh, ataupun yang lazim, yang harus. Ini arti wajib secara bahasa. Kemudian di sini sebutkan, secara istilah berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara wajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari'. Nah, ini ada istilah syari', oleh syari'. Apa itu syari'? Syari' adalah pembuat syariat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara wajib, yang mensyariatkan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan bagi kalian berupa agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa pembuat syariat siapa? Allah. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang artinya setiap umat kami jadikan dari kalian syariat dan juga jalan. Ini ya yang disebutkan dalam ayat ini, kami jadikan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan tadi, wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari', yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhil ilzam, secara ilzam. Secara ilzam artinya secara wajib. Wajib yang dilakukan oleh mukallaf. Nah, itu nih. Ya, wajib yang dilakukan oleh mukallaf. Seperti sholat lima waktu. Ya, seperti sholat lima waktu. Jadi, sudah kita pahami ya. Apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari'. Syari', pembuat syariat, yaitu Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ilzam, yaitu secara hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah. Yang artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syari' berarti tidak masuk sesuatu yang haram, makruh, dan mubah. Perhatikan sini. Ini saya hapus. Ya. Sekarang kita membahas tentang perkara ini. Atau ya ini saja yang saya hapus. Perhatikan. Apa tadi pengertian wajib? Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, oleh apa? Syariat secara ilzam. Ilzam artinya wajib. Baik. Ini pengertian wajib. Pengertian istilah wajib. Saya nasihatkan dalam menuntut ilmu, ikhlaskan niat. Kalau seandainya ikhlas niat, maka seseorang niscaya akan fokus terhadap menuntut ilmu. Kejadian tadi kalau di masa salaf bubar kajian. Ustadznya langsung ambil sendal, pulang. Abdurrahman bin Mahdi seperti itu. Ya. Kok bisa-bisanya Al-Quran dibacakan, ayat Al-Quran dibacakan, hadis Rasul dibacakan. Kemudian kita tidak fokus. Dan itu menunjukkan kotornya hati seseorang. Dan kita di zaman sekarang banyak orang yang menolak ayat, menolak hadis. Dan itu harus kita nasihatkan terus kepada kaum muslimin bahwa cara beragama yang benar dengan Al-Qur'an, dengan hadis, bukan dengan menolaknya. maka jangan sampai pernah ada terulang lagi. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, saya datang ke majelis ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Apalagi ini sangat penting, ya, tentang wajib, apa itu hukum wajib. Dan bahasanya agak sulit, perlu fokus. Ya, perlu fokus. Maka dari tadi lihat, antum kan lihat, saya mengulang-ulang beberapa kali. Itu sebenarnya untuk memudahkan bahasa. Karena kalau antum baca ini, baca sendiri, niscaya susah untuk memahami. Makanya diulang-ulang. Lihat, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Oleh syariat. Di sini kata-kata syariat tadi sudah kita jelaskan. Ya, syariat adalah pembuat syariat. Atau kalau tidak ingin dikatakan pembuat syariat, yang mensyariatkan boleh juga. Karena ada orang yang bilang pembuat seakan-akan syariat itu dibuat-buat. Atau yang mensyariatkan, begitulah. Nah, yang mensyariatkan di sini siapa? Allah. Kemudian siapa? Kemudian Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembicaraan kita. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, ini istilah nih, syariat, yaitu pembuat syariat atau yang mensyariatkan secara ilzam. Ketika kita berbicara sesuatu yang diperintahkan, maka tidak masuk di dalamnya yang tidak diperintahkan. Apa itu? Mubah, enggak masuk. Karena enggak diperintahkan. Mubah itu artinya apa? Boleh memilih, boleh dikerjakan, boleh tidak kerjakan. Yang tidak masuk juga dalam sesuatu yang diperintahkan adalah makruh. Karena makruh yang dilarang. Makruh adalah sesuatu yang dilarang, tidak diperintahkan. Kemudian sesuatu yang tidak masuk sesuatu yang diperintahkan adalah mubah, makruh, muharram. Nah, paham sini? Paham ya? Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara ilzam. Secara ilzam artinya secara keharusan. Nah, ini bahasa saya nih untuk memudahkan antum paham. Karena guru itu dia wajib mengetahui cara bagaimana memahamkan kepada murid secara keharusan. Inilah pengertian wajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam atau secara keharusan. Nah, tadi penulis mengatakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti tidak mencakup sesuatu yang haram, makruh, mubah. Ya, tidak mencakup sesuatu yang haram, makruh atau mubah. Kenapa? Karena haram, makruh, mubah ini tidak diperintahkan. Bahkan dilarang. Paham ini para ikhwan? Baik. Ketika kita katakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Syariat tadi siapa? Allah atau kemudian Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Berarti kalau ada perintah oleh selain syariat, maka tidak wajib. Berarti kalau ada perintah selain syariat, maka tidak wajib secara syariat. Secara apa? Misalkan orang tua kita memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Maka asal hukumnya tidak Wajib. Kenapa? Karena orang tua kita bukan syariat. Paham ini? Paham enggak? Ya. Karena orang tua kita bukan syariat. Tetapi kita wajib taat kepada orang tua kita selama perintah orang tua kita sesuai dengan perintah siapa? Allah. Paham ini? Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikanku tanpa ilmu, maka janganlah taati keduanya. Kenapa tidak boleh taat kepada mereka berdua? Karena mereka bukan syariat. Lalu kapan kita taat kepada orang tua kita? Ketika yang diperintahkan oleh orang tua kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sama juga kemarin saya ditanya di majelis di Masjid Utsman. Ustaz, apakah berdosa berkendaraan bagi seseorang yang tidak mempunyai SIM? Maka jawabannya lari ke masalah ini. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Berarti di sini bukan syariat. Kenapa? Karena pemerintah bukan syariat. Maka berarti tidak wajib asal hukumnya. Akan tetapi ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat. Bahkan menjaga yang disebutkan oleh syariat. Itu menjaga nyawa. Sehingga yang berhak menaiki kendaraan hanya yang mempunyai surat izin mengemudi. Maka pada waktu itu saya jawab, iya berdosa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin selama ketaatannya bukan dalam maksiat. Begitu cara menjawab. Lihat, pentingnya ilmu usul fikih. Kalau diturunkan dalam permasalahan sehari-hari. Coba antum jawab. Antum bisa gak jawab kayak tadi? Maksudnya pertanyaan tadi. Kalau tidak tahu ilmu usul fikih. Apa hukumnya Ustadz berkendara tanpa SIM? Gak ada. Ayatnya dicari gak ada. Gak akan dapat. Hadisnya gak akan dapat. Paham? Jawabnya dengan apa? Dengan usul fikih. Itu pentingnya ilmu usul fikih. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam al-mandub. Yang artinya, secara ilzam berarti tidak mencakup sesuatu yang mandub. Perhatikan di sini. Ketika kita katakan sesuatu yang diperintahkan, berarti kalau diperintahkan keluar. Mubah tidak masuk, makruh, haram tidak masuk. Sudah. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam. Kalau secara ilzam berarti tidak masuk mandub. Ini. Ya, tidak masuk apa? Mandub. Sesuatu yang diperintahkan tidak masuk mubah, tidak masuk makruh, tidak masuk muharram. Karena mubah tidak diperintahkan, tidak diperintahkan untuk dikerjakan, tidak juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Makruh, muharram, semuanya diperintahkan untuk ditinggalkan. Dilarang. Sesuatu yang dilarang, bukan diperintahkan. Nah, ketika kita katakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam atau wajib, maka keluar dari perkataan secara ilzam, perkara apa? Mandub tidak masuk wajib. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya mandub perintah dia, iya, sesuatu yang diperintahkan betul, tapi tidak secara wajib, ilzam, atau apa bahasa Indonesia yang mudah? Harus, keharusan, tidak wajib, tidak harus. Itu namanya apa? Mandub. Ya, baik. Kemudian penulis mengatakan, al-wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman. Di sini saya ingin tekankan beberapa hal. Berarti yang kita ketahui selama ini, pengertiannya adalah pengertian wajib secara nilai. Kalau antum kan yang kita kenal di SD, di SMP, SMA, wajib adalah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu semestinya pengertian nilai wajib, bukan pengertian wajibnya. Paham enggak maksud saya? Hah? Nilai wajibnya apabila dikerjakan berpahala. Nilai wajibnya jika ditinggalkan berdosa. Paham? Ya. Dan para ulama usul fikih mengatakan, pengertian berdasarkan nilai rendah, rendah kedudukannya dibandingkan pengertian berdasarkan definisi. Maka kalau sudah belajar seperti ini, kalau antum ditanya apa itu wajib, jawabnya ini. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam, secara keharusan. Adapun yang kita kenal selama ini, jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa, maka itu adalah pengertian secara nilai wajib seperti itu. Paham ini para ikhwah? Maka harus diperhatikan, nilai wajib adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Dan itu secara pengertian kurang sempurna. Tapi pengertian yang tepat untuk wajib adalah ini. Ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' secara ilzam, secara wajib. Baik. Sekarang, di sini juga penulis tadi kan mengatakan apa? Wajib. Sesuatu yang wajib, apa di situ, Mas? Sesuatu yang wajib, coba baca. Ya, sesuatu yang wajib. Nah, pelakunya mendapat pahala. Terus? Jika, ini penting, didasari karena melaksanakan, saya tulis kenapa, melaksanakan apa? Perintah. Saya tulis kenapa? Karena antum kebanyakan gak bawa bukunya. Ya. Sesuatu yang wajib pelakunya mendapatkan pahala. Ini kan nilai wajib nih, bukan pengertian. Belangkat, Pak. Jika didasari karena melaksanakan perintah. Ini perhatikan baik-baik. Kata ini. Jika didasari karena melaksanakan perintah. Kalau ada orang mengerjakan pekerjaan wajib, tapi bukan didasari karena mengerjakan perintah, maka tidak ada pahala atasnya. Maka tidak ada pahala atasnya. Ya. Kalau orang mengerjakan pekerjaan wajib, tapi bukan karena dasar perintah, maka tidak ada pahala atasnya. Contoh, ada orang membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kanan, kiri, sampai siku. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, kanan kiri sampai kedua mata kaki. Tapi tidak didasari atas mengerjakan perintah dari Allah. Tidak didasari niat wudu. Dapat enggak niatnya? Sah tidak, apa namanya? Gugur enggak hilang enggak? Maksud saya hilang enggak hadas kecilnya? Tidak. Seorang cebur ke laut atau ke sungai atau ke pantai, cebur dalam keadaan junub, tapi dia tidak berniat untuk menghilangkan hadas besar. Kira-kira hilang enggak hadas besarnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak didasari apa? Karena melaksanakan perintah. Seperti itu ya. Paham ya? Puasa. Lagi program diet. Habis subuh enggak makan sampai maghrib. Tapi tidak ada dasar melaksanakan perintah dalam hatinya. Kira-kira dianggap puasa enggak? Enggak. Ini penting. Makanya penulis mengatakan, al-wajib yuthabu fa'ilu imtithalan. Sesuatu yang wajib pelakunya mendapat pahala. Kapan? Jika didasari karena melaksanakan perintah. Ya. Nanti begitu juga para ikhwah. Dalam haram. Haram yang tidak melakukannya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan menjauhi larangan. Jadi misalkan seorang asalnya mau berzina, kada jadi kena duitnya ketinggalan, dapat pahala nggak? Kenapa kada dapat pahala? Karena tidak ada niat dasar untuk meninggalkan zina. Bahkan dia dapat dosa. Karena pas mau mendaftar, pakai pendaftaran kan? Kalau enggak ada paham juga. Karena pas mau mendaftar, akhirnya ketinggalan. Itu dapat dosa. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakannya. Ya, paham ini para ikhwah? Nah, itu. Jadi wajib juga begitu. Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Kalau hanya sekedar laksana tetapi tidak ada dasar niat melaksanakan perintah, maka tidak dapat pahalanya. Kemudian penulis mengatakan di sini, وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابْ تَارِكُهُ. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Ini ada tambahan di sini. Sesuatu yang wajib pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Ini sudah kita bahas. Dan orang yang meninggalkannya berhak. Lihat kata-kata berhak. Mendapat hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib. Kalau seandainya tidak salat, berhak mendapatkan hukuman atau siksa. Puasa wajib Ramadan. Kalau tidak puasa, maka berhak mendapatkan hukuman. Lihat kata-kata berhak, maksudnya adalah tidak semua orang yang meninggalkan wajib mendapatkan siksa atau hukuman. Yang berhak saja. Kenapa? Karena urusan hukum menghukum hak prerogatif siapa? Allah. Mungkin saja Allah mengampuni, mungkin saja Allah tidak mengampuni. Berhak. Maka pakai kata-kata apa? Yastahiqul iqab. Berhak mendapatkan hukuman. Artinya tidak wajib, tidak selalu. Kenapa? Karena pengampunan ataupun tidak diampuni itu haknya siapa? Haknya Allah. Saya biasanya sih menerjemahkannya dengan dan orang yang meninggalkannya diancam mendapat hukuman. Itu saya biasanya menggunakan kata seperti itu agar mudah dipahami. diancam mendapatkan hukuman. Kalau diancam, bisa terjadi, bisa tidak. Sesuai dengan kehendak siapa? Syariat. Sesuai dengan kehendak syariat. Nah itu, kalau saya berhenti pada beberapa kata, itu antum harus catat. Karena itu berarti penting. Ya, itu berarti penting. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis kemudian di dalam syarahnya menjelaskan tentang apakah kalau orang mengerjakan wajib dan mandu pahalanya beda? Nah, pahala amalan wajib dan mandu beda enggak? Beda. Mana yang lebih didahulukan secara metodologi beribadah? Yang wajib. Dan ini orang-orang sebagian salah kaprah di dalam. Lebih memperhatikan tarawih dibandingkan sholat isya. Lebih memperhatikan takbiratul ihram saat sholat tarawih dibandingkan takbiratul ihram saat sholat isya. Akhirnya dia dari pemurus jalan. Entah ke Masjid Al-Jihad, ke Masjid Al-Hasanud Al-Majdi. Karena mungkin di sana imamnya enak suaranya. Mungkin ya. Enak suaranya untuk sholat tarawih. 10 rakaat tidak terasa misalkan. Akhirnya dia dari sini ke sana. Akhirnya terlambat sholat isyanya. Tapi tidak terlambat sholat tarawihnya. Ini keliru. Paham? Orang memperhatikan 2 rakaat sebelum subuh. Dikerjakan di rumah. Tetapi terlambat mengerjakannya di... terlambat takbiratul ihram sholat subuhnya. Dan dia sudah coba berkali-kali seperti itu. Maka kalau seandainya dia sudah mencoba berkali-kali seperti itu, tetap terlambat takbiratul ihram sholat subuhnya, berarti dia sholat 2 rakaat sebelum subuhnya di mana? Masjid, agar tidak terlambat. Kenapa? Karena yang wajib lebih utama dibandingkan yang mandub. Dan juga pahalanya begitu. Yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan yang mandub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu ibadah yang paling aku sukai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Yang lebih disukai oleh Allah yang wajib dulu. Dan masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib lebih besar pahalanya dibandingkan amalan sunnah. Nah, itu poin penting. Kemudian penulis mengatakan, wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Nah, wajib juga disebut, istilah lain dari wajib adalah fardu atau faridah atau hatm atau lazim, sama itu. Jadi kalau antum nanya kepada para syekh yang berbahasa Arab, maka beliau menjawab hadza lazim, maka itu maksudnya wajib. Ini wajib berarti, ini lazim kata beliau, berarti itu maksudnya adalah wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah wajib bisa juga fardu, seperti sholat, fardu, fardu kifayah. Nah itu diambil dari situ. Ya. Pernah nggak antum dengar sholat jenazah, sholat wajib kifayah? Padahal sama istilahnya, maknanya sama. Fardu, wajib, hatm, kemudian lazim, semuanya sama. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penjelasan dari penulis. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwasanya orang yang mengerjakan amalan wajib dijamin mendapat pahala, dan yang meninggalkan amalan wajib diancam mendapat siksa? Bagaimana kita bisa meyakinkan itu? Berdasarkan dalil naqli. Yang dalam bahasa usul fikih tadi apa? Khitabus syara. Pernyataan syariat. Sering saya terjemahkan dengan redaksi syariat. Yaitu dalil dari Al-Quran dan Hadis. Dalil menunjukkan bahwasanya siapa yang beramal dapat pahala. Dijamin dapat pahala. Siapa yang meninggalkan yang wajib, maka diancam dapat siksa. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisal dengannya. Bersedekah 1 rupiah diganjar oleh Allah dengan 10 rupiah. Berpuasa 1 hari diganjar oleh Allah dengan berpuasa 10 hari. Makanya puasa 6 hari Syawal diganjar oleh Allah berapa? 6 hari Syawal diganjar oleh Allah berapa? 60 hari. 60 hari. 6 hari Syawal diganjar oleh Allah 60 hari. Kenapa? Karena man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, maka dapatkan 10 kebaikan. Membaca alif lam mim, alif lam mim. Ya. Maka ini 3 huruf. Berarti kali 10. Jadi 30. Di saat Al-Quran, rating pembacaannya lebih rendah dibandingkan pembacaan-pembacaan yang lain. Solawatan, manakiban. Ya. Al-Quran afdhalul dzikr. Tidak ada keraguan di dalam. Nah, cukup kiranya. Berarti kita sudah mempelajari hukum taklifiyah yang pertama. Apa itu? Wajib. Ya, saya ulang dari awal. Wajib secara bahasa artinya sesuatu yang jatuh, yang gugur. Ya. Kemudian secara istilah syar'i adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, pembuat syariat siapa? Allah dan Rasulullah, kemudian Rasulullah sesuai dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan sesuatu yang diperintahkan, maka keluar darinya apa? Tidak masuk dalamnya apa? Haram, karena tidak diperintahkan. Makruh, karena tidak diperintahkan. Kemudian mubah, karena tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam. Secara ilzam, secara keharusan. Berarti keluar dari, tidak masuk dalam keharusan apa? Mandub atau sunnah mandub. Kenapa? Karena dia sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tidak secara ilzam. Itu bedanya. Itu bedanya wajib dengan mandub. Ya, secara ilzam dengan tidak secara ilzam. Kemudian tadi sudah kita katakan, sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Nah, di sini ada penekanan bahwa yang mendapatkan pahala kalau mengerjakannya atas dasar niat mengerjakan perintah. Kalau cuma terkerjakan, maka tidak dapat. Nah, di sini para ikhwah, pentingnya niat. Ya. Dan saya berpesan, jangan pernah remehkan masalah niat. Niatkan di dalam ibadah apapun, baik ibadah praktis sholat, puasa, zakat, haji, ya ada contohnya praktis begitu, atau ibadah non praktis seperti nolong orang, menyeberangkan orang buta, menghilangkan kotoran di jalan, itu niatkan ibadah. Ini saya dapat pahala. Mungkin yang itu lebih ikhlas dibandingkan sholat kita di dalam masjid. Mungkin dengannya orang masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang beribadah puluhan tahun dalam masjid. Ya, paham para ikhwan ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Yang artinya, Bentengi dirimu dari api neraka. Walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Coba, setengah kurma berapa harganya? Gak bisa dihargai. Saking sedikit. Maksudnya, walau itu amalan kecil, tetapi didasari dengan niat mengerjakan perintah untuk nolong orang, maka pada saat itulah dia akan mendapatkan pahalanya. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Nah, saya katakan tadi kata-kata berhak. Maksudnya apa? Diancam. Ingat ya, diancam. Kenapa kita memakai kata-kata diancam? Karena mungkin Allah mengampuninya selama itu bukan dosa syirik. Allah masih mengampun, Maha Pengampun. Jangan kalau seandainya ada berhadapan dengan orang pelaku maksiat, wah, neraka tuh pasti saudaranya. Mengaji di mana ya, di Masjid Imam Syafi'i. Lawan siapa? Ulun pulangan salah. Suka ngecap orang neraka. Kita enggak tahu amalan mana yang dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa mengatakan hukum perbuatan. Hukum perbuatan. Yaitu meminum minuman keras haram. Ya, sudah. Dan pelakunya melakukan perbuatan dosa besar. Tetapi seseorang memponis, ini pasti neraka. Ya enggak boleh. Kenapa? Karena itu hak siapa? Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada wanita pezina? Di hadam hadis riwayat Bukhari. Wanita pezina habis berzina nolong seekor anjing meminumi satu teguk air saja. Dengannya diampuni dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia miliki. Kenapa kita tahu dia ikhlas? Tidak dilihat orang. Kemudian yang ditolong anjing tidak bisa berterima kasih. Jazakallahu khairan, enggak ada. Anjing enggak bisa. Nah, seperti itu. Baik. Makanya kata-kata berhak itu penting. Kemudian yang terakhir, wajib juga disebut fard, faridah, ataupun hatam, atau lazim. Ini istilah-istilah. Dan kalau saya ingin masuk ke dalam mazhab fikih, maka nanti di mazhab fikih Syafi'i, wajib itu apa, fardu itu apa, kemudian lazim itu apa, mereka mempunyai istilah-istilah sendiri. Saya tidak mau masuk dalam situ. Nanti antum bingung. Kalau antum sudah bingung, nanti antum keluar satu-satu. Enggak hadir lagi kajiannya. Ini penyakit penuntut ilmu. Kalau enggak paham, tidak hadir. Subhanallah. Ya. Baik. Cukup kiranya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Berarti paham semua sudah? Atau lapar pian? Cukup kiranya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.